baka dan haro bukarci ka tanki na talatu baka san mazauraci a gaban ka na gaba dan din kaya bukarci ka tanki na duniya dan garba haro bukarci ka tanki ya haruna habu bukarci ka tanki ilabi mu kai maka mun tuba na dan asabera tana na habu baban sa gagaro dan yinda na talatu dan mata banna me kake so saboda gagaro dan yinda idan ka fada wallahi alituna baka to ban babban gidan garba dan sulama na madalli na baban sani saboda gagaro dan yinda na talatu dan mai baka to Allah ya sanya alheri dan garba saboda mu albarkacin sila taku gagalau danyina jo zan bashin tamana talatu jo ji jadan a chaban nama na karimat baba dan gidan mai birni sai kin filani ada na kata go sai kin filani ada da alhaji ibrahim tukuo What time? nan sai kin dawo mutanen su ci namu da abokin tafiya Alifa ya ya baya gode yayi ma da batura jikan wuka ba ka dadin kamu ko ji yana